saat ku mencoba berjalan sendiri di jalan yang sunyi, menghilangkan kejenuhan hidup ini dan mencoba hidup sendiri. Ayunkan langkahku, ku kawinkan diriku dengan alam ini. Ku berhayal dan merenungkan lagi cerita lama di dalam hidupku. Nostalgia lama merasuk jiwaku, seakan hidup kembali. Aku tertawa, aku menangis, tersenyum sendiri. Nostalgia lama merasuk jiwaku, seakan hidup kembali. Aku tertawa, aku menangis, tersenyum sendiri. Bye.